السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat beribadah, nikmat beramal sampai pada hari ke-22 ini. Ini karunia yang sangat besar. Catatan sejarah kehidupan kita yang bukan hanya jadi kenangan indah di dunia, tapi juga menentukan di hari kiamat kelak. Oleh karena itu, bersyukurlah ketika Allah memberikan taufik kepada kita untuk beribadah, untuk beramal, baik di waktu siang maupun di waktu malam, di malam-malam terbaik ini. Maka marilah kita bersyukur kepada Allah. Sebagaimana kita harus selalu meminta pertolongan agar Allah selalu memberikan kita kekuatan, memberikan taufik bagi kita, sehingga kita bisa menjalani hari-hari ini dengan amal soleh. Dan mimpi mendapatkan Lailatul Qadar di Ramadan kali ini bisa menjadi kenyataan dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin Allah muliakan, sebagaimana hendaknya kita bersalawat dan mengucapkan salam kepada nabi kita, rasul kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan jaga tauhid kita dan jaga komitmen kita dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam pembahasan al-iqtisad fi ta'ah, proporsional dalam ketaatan. Dan kita masih bersama Abdullah bin Amr bin As, karena cukup banyak riwayat yang dibawakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan kita akan masuk ke riwayat berikutnya. Kita bacakan, berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa fi riwayah, dan dalam riwayat, alam ukhbar annaka tasumun nahara wa taqumul laila. Nabi SAW bertanya kepada Abdullah bin Amr bin As tentang berita yang sampai ke beliau. Kata beliau, benarkah berita yang sampai kepadaku bahwa engkau berpuasa di siang hari dan sholat di sepanjang malam hari? Ini benar gak nih? Sekali lagi, ini mengajarkan kita untuk melakukan cross check ketika dapat berita, ketika dapat khabar. Fatabayyanu, kita sudah jelaskan dalam surat Al-Hujurat. Walaupun misalnya berita itu dari orang soleh, lihat hadirin, secara umum atau kemungkinan besar yang menyampaikan berita ini ke telinga Nabi SAW ini orang soleh apa orang fasik, hadirin? Secara umum kan orang soleh, secara umum ya, walaupun ada orang-orang munafik, tapi secara umum ini orang-orang soleh. Tapi Nabi masih cross check ke Abdullah bin Amr bin As. Jadi jangan berpikir karena apa yang menyampaikan berita ini dekat sama kita, kita kenal baik, langsung kita simpulkan, lalu kita just atau kita vonis orang tersebut, bisa jadi salah tuh berita, walaupun dari orang yang kita akui atau kita percaya. Karena betul yang nyampein ke kita dipercaya, tapi dia dengar dari orang yang nggak terpercaya gitu loh. Kemungkinan banyak di masyarakat. Ini pelajaran besar bagi kita. Lalu Abdullah bin Amr bin As mengatakan, qultu bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah, gitu. Kata Nabi SAW, fala taf'al, jangan kau lakukan. Lihat, ini penting. Porsi itu penting. Nabi gak mengatakan, wah ini baru sahabat saya, masya Allah. Enggak. Jangan dilakukan. Karena ini udah kelebihan menurut kemampuannya Abdullah bin Amr bin As. Sebagaimana dalam riwayat sebelumnya, kata Nabi, engkau gak akan sanggup melakukannya. Lalu Nabi mengatakan, sum wa aftir, berpuasalah dan berbukalah. Wa nam wa kum, tidur dan qiyamul lailah. Gitu lah. Jadi puasa dan berbuka, tidur dan qiyamul lail. Lalu Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ini penting, fa innali jasadika alayka haqqan. Sesungguhnya jasadmu itu punya hak yang harus engkau tunaikan. Jasad nih itu punya hak. Wa innali aynaika alayka haqqan. Dan matamu, kedua matamu itu punya hak yang harus engkau tunaikan. Wa inna li zaujika 'alaika haqqan, dan istrimu atau pasanganmu itu punya hak yang harus engkau tunaikan. Wa inna li zaurika 'alaika haqqan, dan tamumu itu punya hak yang harus engkau tunaikan. Hadirin, sebagaimana kita ingatkan, inilah konsep dalam hidup. Agama kita itu konsepnya al-addin mabniyun ala ada'il hukuk. Agama itu dibangun di atas menunaikan hak. Gitu. Jadi orang yang semakin bagus agamanya, orang yang paling semangat menunaikan hak pihak lain. Orang semakin soleh, semakin bertakwa, ketika semakin semangat menunaikan hak orang lain atau hak pihak lain, hak pihak lain. Hak Allah, hak Rasul, lalu hak manusia atau orang lain. Dan sebaliknya, agama kita semakin merosot, kesolehan kita semakin menurun, kalau pola kita adalah menuntut hak dari pihak lain. Jadi semakin kita hobi menuntut hak, maka agama kita akan merosot. Gitu. Dan kita gak punya kualitas hidup. Kualitas hidup itu pada saat kita menunaikan hak, hak Allah, hak Rasulullah SAW, hak manusia, hak manusia, hak keluarga, hak istri, hak suami, hak anak-anak, hak orang tua. Semakin kita bagus dalam menunaikan hak, kita akan semakin berkualitas sebagai seorang manusia. Dan semakin kita gak maksimal bahkan lalai dalam menunaikan hak, maka kualitas agama kita akan semakin menurun. Apalagi kalau kita cuma pintar nuntut hak kita. Itu gak merubah kita, hadirin. Dan kalau mental kita hanya nuntut, itu gak usah sekolah tinggi-tinggi, gak usah belajar dalam-dalam. Itu banyak orang bisa. Yang butuh ilmu tinggi itu, yang butuh kualitas adalah menunaikan hak. Terus hak aku gimana, Pak Ustaz? Disinilah pentingnya iman dan tauhid. Bahwa kita yakin kehidupan ini bukan kita yang ngatur. Kehidupan ini yang mengatur adalah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah ala kulli syai'in qadir. Allah mampu melakukan segala sesuatu. Dan Allah janji sama kita bahwa kalau kita menunaikan hak, Allah akan kasih ganjaran, Allah akan kasih pahala, Allah akan kasih keberkahan, Allah akan kasih sebuah konsep al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Jadi kalau amalan kita adalah menunaikan hak, balasannya hak kita ditunaikan. Dan belum tentu dari orang tersebut. Belum tentu, hadirin. Mungkin hak kita ditahan sama dia, tapi nanti Allah kasih dari jalan lain. Allah kan yang punya semuanya. Emangnya Allah cuma punya satu jalan untuk kasih rizki kepada kita? Allah punya banyak cara, banyak jalan. Wong Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu terjaga di kota Mekah. Salah satu faktor utamanya siapa? Abu Thalib yang gak beriman. Itu kan Allah menunjukkan kemahakuasaannya. Gitu. Itu Allah belum turunkan malaikat bodyguard jaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikawal gitu, enggak. Allah buat Abu Thalib ya untuk menjaga Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga besar beliau. Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan terlalu berpikir atau jangan melihat itu pakai kacamata kuda. Kalau si A tidak kasih hak kita, terus kita gimana? Loh, hidup ini bukan punya si A, hadirin. Kalau dia gak kasih hak kita, itu kita bisa dapat value yang sama, nilai yang sama dari banyak pihak. Allah ngatur itu. Itu gak boleh ragu kita. Harus yakin. Makanya udah fokus tunaikan hak. Makanya kan ketika kita menunaikan hak itu, yang digunakan adalah konsep keikhlasan. Kita gak mengharapkan balas budi dari itu orang, tapi kita berharap ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita gak terlalu ambil pusing mau hak kita dikasih sama dia kek, gak dikasih sama dia kek. Itu kita yakin Allah akan kasih. Bukan dia yang kita harapkan. Ketika kita suami ya, nunaikan hak istri, kita kan gak berharap istri kita berikan feedback kepada kita. Betul kalau istri kita belum bersikap yang tepat, sebagai suami kita mendidik dia, menasehati dan mengarahkan. Tapi kita mendidik dan menasehati istri kita bukan agar dia tuh feedback ke kita. lagi-lagi kita mendidik dia, menasihati dia untuk menjalankan perintah Allah, menunaikan hak istri kita. Jadi lagi-lagi hak gitu loh. Jadi kita berbuat baik nih, gak dibalas sama istri kita, kita nasihatin itu, kasih hak dia lagi. Jadi udah kasih hak pertama, lalu kasih hak kedua. Masya Allah ya hadirin, ini kan value yang mahal banget. Begitu juga sebaliknya istri, kita harus berbakti sama suami, kasih hak suami. Dan kita gak berharap suami kita baikin kita, kita berharap Allah yang kasih ganjaran itu. Dan diantaranya Allah menjaga hati suami kita kepada kita. Gitu hadirin. Jadi semua konsepnya demikian. Oh ini mahal banget hadirin. Yang buat kita sakit hati seringkali itu apa sih? Itu mental nuntut hak, itu bikin sakit hati. Itulah yang bikin kita gak bisa tidur. Bahkan seringkali kalau terawih marah sama Pak Imam, ini Imam gak punya perasaan, aku kan udah ngantuk. Nah itu minta haknya sebagai makmum diperhatikan, padahal udah jelas-jelas qiyamul lail. Itulah hadirin Allah muliakan. Jadi kita ini coba untuk terus bersikap seperti ini. Kita lanjutkan. Wa inna bihasbika an tasuma fi kulli syahrin thalathata ayyam. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan cukuplah bagimu engkau berpuasa 3 hari dalam sebulan. Cukup tuh. Fa inna laka bi kulli hasanatin ashra amthaliha. Karena setiap satu kebaikan dikali 10. Fa inna dzalika siyamu dahar. Kalau begitu 3 kali sebulan, sebulan kurang lebih 30 hari, berarti 3 kali sebulan sebulan penuh. Kalau setiap bulan begitu, setahun udah dapat. Sudah kita jelaskan ini. Kita lanjutkan. Fashaddatu fashuddida alayya. Ah ini hadirin. Lalu Abdullah bin Amr bin As mengakui, saya memperberat diri sehingga saya diperberat dan dipersulit. Jadi Abdullah bin Amr bin As mengakui, saya memperberat diri. Udah dikasih amalan yang mudah, saya memperberat diri, akhirnya saya kesulitan. Maksudnya apa? Kita lanjutkan. Qultu ya Rasulullah inni ajidu quwatan. Ya Rasulullah, aku punya kekuatan untuk lebih dari itu. Maka Nabi SAW memberikan amalan yang lebih berat, sum siyaman nabi Daud, berpuasalah puasa Nabi Allah Nabi Daud. Wala tazid alaih, dan jangan melebihi pola puasanya Nabi Daud. Qultu ya Rasulullah inni ajidu quwwah. Wa makana siyamu Daud. Lalu Abdul bin Amr bin As bertanya, apa yang dimaksud puasa Nabi Daud ya Rasulullah? Kata Nabi, nisfu dahr, setengah tahun kita berpuasa. Maksud setengah tahun apa? Selang seling, hari ini puasa, besok buka, lalu besok lusa puasa, besoknya lagi buka. Maka setengah tahun kita berpuasa. Fakana Abdullah yaqul ba'dama kabir. Dan Abdullah bin Amr bin As akhirnya mengatakan, ketika beliau sudah sepuh, sudah tua ya, sudah lanjut usia, ya laitani qabiltu rukhsata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, andai saja dulu saya menerima keringanan dan resep yang pertama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nyesel beliau. Itu yang dimaksud, saya itu memperberat diri, akhirnya saya berat sendiri. Gitu jemaah sekalian. Makanya penyebab kita kesulitan beramal seringkali awalnya bukan karena kita malas, karena kita terlalu semangat, jadi overdosis. Itu emang menarik ini ya. Jadi seringkali itu kita tuh kesulitan beramal bukan karena sebelumnya kita malas, tapi bisa jadi justru karena terlalu semangat. Akhirnya terlalu berlebih-lebihan. Karena terlalu berlebihan, capek sendiri. Gitu. Capek sendiri. Itu salah satu kunci. Dan ini tuh subhanallah ya, Allah tuh benar-benar maha suci ya. Sehingga apa yang Allah tetapkan itu penuh dengan kesucian. Ini kan konsep semua bidang. Misalnya antum nih yang cowok-cowok pengen ngebentuk perut, akhirnya ke gym. Datang ke gym misalnya jam 9 pagi, jam 5 sore belum pulang-pulang, toto apa aja tuh dilatih. Jam 6 ada trainer jago datang. Dari jam berapa mas? Oh, dari jam 9 tadi. Jam 9, sekarang jam berapa? Ini jam 6. Antum disuruh apa? Dikagumi gitu. Wah hebat ini mas. Antum disuruh pulang. Pulang. Bukan begini nge-gym. Nah, tapi saya mau buat six pack. Gak bisa. One pack terus kan nanti. Harus pelan-pelan. Tapi continue. Jangan dari jam 9 sampai jam 6 gak pulang-pulang. Jadi sama trainer yang jagoannya justru disuruh berhenti. Bukan disuruh lanjut terus. Suruh berhenti. Pulang-pulang. Itu. Nah, konsep gini tuh di agama kita udah ada dari dulu. Nabi SAW bukan disuruh lanjut Abdullah bin Amr bin As. Enggak. Fala taf'al. Berhenti. Jangan dilanjutin. Puasa 3 hari aja. Kita coba. Itu pelajaran. Lagi-lagi pelajaran yang sangat berharga. Terus juga hadirin Allah muliakan. Dan disinilah PR-nya buat kita semua. Karena seringkali itu kita baru sadar. Atau seringkali sekarang kita gak sadar. Karena keawaman kita. Dan kita baru sadar nanti gitu loh. Abdullah bin Amr bin As kan seperti itu. Awalnya tuh saya tuh punya kekuatan ya Rasul. Bahkan ajukan proposal lagi. Sebagaimana riwayat yang lalu. Baru beliau sadar bahwa resep Nabi yang pertama itu yang terbaik buat beliau setelah beliau tua. Jadi seringkali kita gitu, setelah udah kecapean, aduh kayak berat banget. Ya terus yang dulu yang semangat 45 kayak begini apa ya? Ambil sana, ambil sini, ambil situ. Akhirnya gak kekejar semua. Baru kecapean. Gitu hadirin Allah muliakan. Harus pelan-pelan. Pelan-pelan. Sekali lagi porsi itu susah memang. Porsi itu sulit. Kurang. Gak ada kemajuan. Kelebihan jadi masalah. Makanya Imam Ahmad mengatakan apa hadirin? An-nasu bi syuyukhihim. Fa'idha dahaba syuyukh fa'ayul aishu. Manusia itu hendaknya hidup dengan guru mereka. Kalau gurunya pergi atau gurunya meninggal, terus gimana hidup tanpa guru, kata para ulama. Itu nasihat dari lebih dari satu ulama. Di antaranya nasihat Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i. Maksudnya apa? Idealnya tuh hidup begitu. Makanya kenapa para sahabat jadi generasi terbaik? Hidupnya bersama Nabi SAW. Jadi mereka menghidup bersama Nabi, bukan hanya datang ke majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidup bareng Nabi. Kenapa tabi'in menjadi generasi terbaik kedua? Karena hidup bersama para sahabat. Idealnya tuh demikian. Makanya berjuanglah. Memang susah, ini paling susah memang. Karena jumlah guru kan terbatas. Tapi harus kita perjuangkan. Karena menentukan porsi itu tuh butuh pengawalan. Emang butuh pakar. Orang awam tuh susah. Ya simpel aja deh hadirin. Ada orang mau dioperasi nih, mau dioperasi. Salah satu tim dokter yang harus hadir di ruang bedah tuh dokter apa? Kan spesialis anestesi. Padahal tugasnya cuma buat kita tidur doang, gitu loh. Tapi ini harus pakar yang turun. Kenapa demikian? Karena kalau dosisnya kurang, itu pas perut dibelek, teriak-teriak kita jamaah. Jangankan perut dibelek. Pernah gak cabut gigi terus dosis anestesinya kurang? Waduh, itu setengah mati kita hadirin. Saya pernah begitu. Dosis anestesinya kurang. Kalau kita yang pengalaman mangap sih enak. Yang pertama kali pertama ke dokter gigi, dipikir emang begitu rasa sakitnya. Padahal enggak juga. Itu karena dokternya kurang kasih anestesi. Udah diubek-ubek tuh gusi. Dokternya pede banget, pikir udah enggak sakit lagi. Terus juga apa pasiennya tawadu gitu kan. Yang diam aja gitu, kona'ah gitu. Antara kona'ah sama enggak ngerti prosedur kan beda-beda tipis. Ternyata sakitnya minta ampun. Gitu. Itu karena kurang dosis. Sakitnya, proses tuh sakitnya perlu parah banget. Tapi kalau kelebihan dosis, gak bangun-bangun hadirin. Udah. Terakhir melek itu sebelum masuk meja, apa terakhir melek itu meja operasi. Selebihnya gak bangun-bangun. Sampai disolatin takbir 4 kali. Kenapa? Karena kelebihan dosis. Fatal kelebihan dosis itu. Makanya yang harus turun tangan menentukan dosis itu pakar. Itu masalah sekali, itu masalah tindakan atau bedah yang durasinya 2 jam, 4 jam, 10 jam misalnya. Lalu gimana kehidupan? Lalu kita baru hijrah, terus kita atur sendiri, kayaknya anak harus begini nih. Aduh, hadirin, bukan begitu. Kita hitung-hitung sendiri. Semua kajian dilahap, terus semua buku dipelajari. Bukan begitu, ada dosisnya. Sabar. Tanya sama guru. Karena kalau salah dosis itu tadi bisa enggak bangun-bangun. Bisa futur, banyak orang futur tuh karena kelebihan dosis dalam berhijrah. Ini kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Amr bin Syaddatu fashuddida alayya. Aku kelebihan dosis, aku persulit diri sendiri, akhirnya aku kesulitan. Untung aja levelnya seperti Abdullah bin Amr bin As masih bisa bertahan dan itu terasanya pas tua. Nah kan kita bukan beliau jamaah. Kita jauh banget di bawah beliau. Ini pelajaran besar bagi kita. Yang terakhir, tapi bedakan dengan momen-momen khusus seperti 10 malam terakhir ini atau 10 hari terakhir atau misalnya 10 hari pertama Dzulhijjah atau seperti hari-hari haji. Ini momen khusus yang memang atmosfernya harus habis-habisan. Karena Nabi habis-habisan di sini. Karena yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi fi ghairiha. Nabi bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir dengan kesungguhan yang enggak pernah terlihat di waktu-waktu yang lain. Jadi memang karakter 10 hari ini memang habis-habisan. karena cuma 10 hari gitu. Dosisnya memang udah pas untuk habis-habisan 10 hari. Jadi maksimalkan momen-momen seperti 10 hari terakhir. Makanya sampai Imam Syafi'i rahimahullah, yang kita tahu ibadah malamnya sangat luar biasa, beliau pun meminta agar kita juga memaksimalkan siang hari di 10 hari terakhir. Tentu saja sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan juga harus juga istirahat. Nah, ini yang perlu kita camkan. Karena ini bukan jangka panjang, tapi jangka pendek momen khusus. Oke. Saya rasa cukup sampai di sini. Banyak jamaah yang butuh istirahat. Dan harus jaga stamina setelah tadi malam berjuang. Dan nanti malam insyaallah, malam ganjil yang kedua, malam ke-23. Jadi kita butuh istirahat juga di hari ini. Makasih banyak, jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan taufik. Kita akan lanjutkan riwayat berikutnya di pertemuan berikutnya insyaallah jika Allah izinkan. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.